dan tingginya kemuliaan Al-Quran. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, pada malam yang penuh kemuliaan dan keutamaan. Hal ini kama qala ta'ala, seperti yang Allah firmankan dalam ayat yang lain, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi. Dalam surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga. Di dalam surat ini, disebutkan malam yang diberkahi. Tidak disebutkan malam apa itu. Tapi disebutkan malam yang diberkahi. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi. Malam yang diberkahi ini dijelaskan dalam surat Al-Qadr ini. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah pada malam-malam Ramadan. Lailatul Qadar terjadi pada malam-malam dari bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Sehingga jelas bahwa Al-Quran itu diturunkan pada suatu malam yang diberkahi. Malam yang diberkahi tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu adalah salah satu malam yang ada pada malam-malam bulan Ramadan. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, wa dzalika anna Allah taala ibtada'a bi inzalil Qur'an fi Ramadan fi Lailatul Qadar. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala memulai menurunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan, di malam Al-Qadar. Wa rahimallahu biha al-ibada rahmatan 'amatan. Yang pada malam tersebut Allah merahmati hamba-hambanya dengan rahmat yang umum. La yaqdirul ibadu laha syukra, yang para hamba tidak akan mampu untuk mensyukuri. Karena sangat besarnya rahmat Allah Azza wa Jal kepada hamba-hambanya pada malam tersebut. Allah merahmati hamba-hambanya dengan rahmat yang umum, yang para hamba tidak akan mampu untuk mensyukurinya. Banyak keutamaan di malam tersebut. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Al-Qadar. Yakni Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Qur'an melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an diturunkan melalui Nabi, melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasannya Al-Qur'an munazzalun min indillah. Al-Qur'an itu diturunkan dari sisi Allah. Al-Qur'an itu adalah firman Allah. Laisa makhluqan. Al-Quran bukan makhluk, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Jahmiyah atau orang-orang Asy'ariyah atau orang-orang Maturidiyah dan yang selain mereka. Al-Quran, lafaz dan maknanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan keyakinan orang-orang Jahmiyah yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, lafaz dan maknanya kedua-duanya makhluk. Karena orang-orang Jahmiyah mereka menafikan sifat kalamullah. Menafikan sifat al-kalam dari Allah Azza wa Jal. Orang-orang Asy'ariyah dan Maturidiyah mereka mengatakan Al-Quran maknanya itu dari Allah, tetapi lafadznya itu makhluk. Lafadznya hanya dari ungkapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau ungkapannya Jibril. Yang diungkapkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ini juga keyakinan dan akidah yang batil. Karena keyakinan dan akidah yang benar, akidah ahlu sunnati wal jamaah, meyakini bahwa Al-Quran kalamullah, maknanya dan lafadznya. Kalamullah laisa bimakhluk, bukan makhluk. Karena jelas dalam ayat ini disebutkan, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan, yaitu Allah Azza wa Jal. Dhamir inna, ya, nahnu di sini, kami di sini, kembali kepada Allah Azza wa Jal. Naam. Dhamir, namanya dhamir al-azamah. Didatangkan dengan dhamir bentuk jama' nahnu. Ya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala wahid. Yang Maha Esa min bab at-ta'zim. Ya. Dibawakan dengan lafaz nahnu kami. Kami padahal satu orang, tapi kami. Padahal satu. Ya. Min bab at-ta'zim. Yang seperti ini. Min bab at-ta'zim. Ya. dalam rangka memuliakan, mengagungkan, ya. Maka ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran kalamullah, lafduh wa makna, lafadznya dan maknanya, laisa bimakhluk, bukan makhluk. Dan Al-Quran awal diturunkannya adalah pada bulan Ramadan, tepatnya pada malam Al-Qadar. Malam yang di situ terdapat banyak keutamaan, banyak kemuliaan. Kenapa dikatakan malam itu dengan malam Al-Qadar? Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, wa summiyat Lailatul Qadri li'idhami qadriha wa fadliha 'indallah. Dinamakan malam itu adalah malam Al-Qadar karena agungnya kedudukan malam itu dan karena besarnya kemuliaan malam itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yani karena besarnya dan agungnya malam itu, tingginya kedudukan malam itu, agungnya kemuliaan malam itu, sehingga dinamakan malam Al-Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan dan keutamaan. Malam Al-Qadar, Al-Qadar. Dan juga dinamakan malam tersebut adalah malam Al-Qadar. Walianahu yuqaddiru fiha ma yakunu fil 'am min al-ajal wal arzaq wal maqadiril qadariyah. Dan juga malam tersebut dinamakan malam Al-Qadar, malam Al-Qadar bermakna takdir. Oleh yang tadi, malam Al-Qadar bermakna kemuliaan, keutamaan, keagungan. Malam tersebut dinamakan malam Al-Qadar karena juga karena Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan di malam tersebut segala yang terjadi di tahun itu. Baik itu berupa takdir kematian, wal arzak atau takdir rizki, wal maqadir al-qadariyah, dan takdir-takdir yang lainnya, ya, yang terjadi di tahun itu. Jadi takdir yang terjadi di tahun itu ditetapkan atau ditakdirkan di malam Lailatul Qadar. Pada malam tersebut ditakdirkan takdir-takdir di tahun tersebut. Baik berupa rizki, ajal, ya. Kemudian kehidupan, sehat, sakit, dan seterusnya. Dan ini diistilahkan dengan takdir khas, ya. Takdir yang khusus, ya. Takdir hauli, takdir tahunan, ya. Dan takdir ini yang ditetapkan untuk tahun tersebut itu diambil dari takdir yang umum yang tertulis di Lauh Al-Mahfuz, ya. Bukan takdir yang berbeda dengan yang tercatat di Lauh Al-Mahfuz, bukan, tapi diambil dari naam takdir yang tercatat di Lauh Al-Mahfuz. Jadi di malam tersebut ditakdirkan takdir-takdir yang akan terjadi di tahun tersebut. Ya, istilahkan dengan takdir hauli, takdir tahunan. Di sana ada takdir umri. Takdir umri. Yakni takdir yang terjadi seumur hidup seorang hamba. Ya. Mulai dari dia berada di perut ibunya, ya. Kemudian ditetapkan untuknya takdir-takdirnya. Rizkinya, ajalnya, amalnya, nasibnya, bahagia atau celaka dan seterusnya, sebagaimana dalam hadis yang sahih, ya, tentang proses penciptaan seorang hamba di dalam perut ibunya. Mulai dari tetes mani, ya. Kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian ditiupkan ruh, kemudian ditetapkan rizkinya. Ajalnya, rizkinya, amalannya, dan nasibnya. Takdir yang disebutkan di sini adalah takdir umri. Takdir yang akan terjadi seumur hidup dia. Di sana ada takdir yaumi, takdir harian, ya, takdir harian. Setiap harinya Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan apa yang akan terjadi di hari tersebut. Ya. Allah berfirman, kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah berada dalam sya'an, dalam urusan, dalam kesibukan. Yakni urusan menakdirkan, menciptakan, memberikan rizki, memelihara, mengatur, dan seterusnya yang naam terjadi di hari itu. Ini takdir yaumi. Dan semua takdir-takdir ini, takdir yang seumur hidup tadi, takdir yang tahunan, takdir yang harian, semuanya diambil dari naam takdir yang tercatat pada Al-Lauh Al-Mahfuz. Ya. Naam. Intinya dinamakan malam tersebut sebagai malam Al-Qadr, ya. Malam kemuliaan, ya. Malam yang penuh keutamaan, ya, karena malam tersebut memiliki naam keutamaan dan kemuliaan yang besar, ya. Sehingga dinamakan malam Al-Qadar. Dan juga karena malam tersebut ditakdirkan apa yang terjadi di tahun itu, sehingga dinamakan malam Al-Qadar. Malam takdir, malam penetapan takdir. Ya. Baik, kita lanjut pada ayat yang berikutnya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Apa itu malam Al-Qadar? Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, "Tsumma fakhama sya'naha wa 'azzama miqdaraha." Kemudian Allah Azza wa Jalla membesarkan urusan malam itu malam Al-Qadar, dan Allah mengagungkan kedudukannya. Allah memuliakan kedudukan malam tersebut. Faqal, maka Allah berfirman, "Wa ma adraka ma lailatul qadar?" Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Yakni fa inna sya'naha jalil. Ya. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Artinya Allah menjelaskan bahwasannya fa inna sya'naha jalil. Sesungguhnya malam tersebut ya, keadaannya mulia. Atau sesungguhnya keadaan malam tersebut jalil. Keadaan malam tersebut sangat mulia. Wa khataraha 'adzim. Dan kedudukan malam tersebut azim. Kedudukan malam tersebut sangat agung. Kemudian ayat yang selanjutnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar, malam Al-Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Apa maknanya? Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, tu'adilu min fadliha alf syahrin. Yani malam Al-Qadar itu sebanding, keutamaannya sebanding dengan 1000 bulan. Satu malam itu keutamaannya sebanding dengan 1000 bulan. Fal 'amalu alladhi yaqa'u fihi khairun min al 'amali fi alfi syahrin khaliyatin minha. Amalan yang dilakukan pada malam Al-Qadar tersebut itu lebih baik daripada amalan yang dilakukan selama 1000 bulan tetapi tidak ada Lailatul Qadar padanya. Ya. Jadi jika dibandingkan mengamalkan suatu amalan di malam Lailatul Qadar ya, dengan melakukan amalan sepanjang dan selama 1000 bulan, ya, tetapi tidak ada Lailatul Qadarnya, ya, maka mengamalkan malam di satu malam Lailatul Qadar itu lebih utama, lebih baik, khair. Ini menunjukkan betapa agungnya dan besarnya keutamaan Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Sehingga tidak heran jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap tahunnya selalu beriktikaf ya, untuk mencari malam tersebut, malam yang penuh dengan keberkahan, keutamaan dan kemuliaan. Ya. Demikian pula para sahabatnya radhiyallahu taala anhum bersungguh-sungguh untuk mendapatkan malam tersebut, ya, karena sangat besarnya, sangat utamanya malam tersebut. Dan ini merupakan karunia dari Allah Azza wa Jalla kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana umat ini bisa melakukan amalan yang sedikit, ya, satu malam saja. Ya. Tetapi keutamaannya lebih dari 1000 bulan, lebih dari keutamaannya Naam, sebanding atau bahkan lebih dari melakukan amalan selama 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun lebih sekian bulan. Lebih 4 bulan kalau enggak salah, ya. Nah. Dan sedikit orang yang umurnya sampai 80 sekian, ya. Nah. Tetapi Allah berikan keutamaan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengamalkan amalan yang sedikit tetapi pahalanya besar. Wa hadha mimma tatahayyaru fihi al-albab wa tandahishu lahul uqul. Dan ini keutamaan yang ada di malam tersebut termasuk perkara yang menakjubkan akal-akal manusia, mencengangkan akal-akal manusia. Luar biasa, malam yang sangat luar biasa. Haits manna tabaraka wa ta'ala ala hadhihi al-ummah ad-dha'ifah al-quwwata wal-quwa bi lailatin yakunu al-'amalu fiha yuqabilu wa yazidu ala alfi syahr. Di mana Allah Azza wa Jal memberikan karunia kepada umat ini, umat yang lemah ini, ya, lemah secara semangat, semangatnya lemah, umat ini semangatnya lemah. Wal-quwa, dan lemah fisiknya. Umat ini fisiknya, tenaganya lemah. Tidak seperti umat-umat terdahulu. Ya. Allah berikan karunia kepada umat yang lemah ini. Lemah semangatnya, lemah fisiknya, lemah tenaganya. Allah karuniakan kepada mereka. Lailah, suatu malam yang amalan di malam tersebut sebanding dan bahkan melebihi dari beramal selama 1000 bulan. Nah, ini karunia yang besar kepada umat ini. 1000 bulan ini umru rajulin mu'ammarin umran tawilan naifan wa thamanina sana. 1000 bulan ini umur seseorang yang berumur panjang, ya. Yani sekitar 80 tahun lebih. Jadi kalau orang sudah berumur 80 tahun lebih, ini orang ini telah diberikan umur panjang, ya. Nah. Ini karunia yang wajib disyukuri, ya. Wajib disyukuri. Ya. Diberikan anugerah suatu malam, ya. Di salah satu malam dari malam-malam Ramadan yang malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan. Nah. Baik, al-muadzin ya'adzin. Kita lanjut badal adzan sedikit lagi. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ayat yang selanjutnya yaitu ayat yang keempat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Para malaikat turun di malam tersebut. Dan juga ar-ruh. Yakni ar-ruhul amin, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam juga turun di malam tersebut. Artinya yaksuru nuzuluhum fiha, banyak para malaikat yang turun di malam tersebut. Nah, min kulli amr, untuk mengatur segala urusan yang Allah subhanahu wa ta'ala tugaskan kepada mereka. Para malaikat di malam tersebut banyak yang turun, ya, menghadiri amalan-amalan kaum muslimin, menghadiri masjid-masjid, membantu kaum muslimin. Ya. menguatkan tekad-tekad kaum muslimin agar kuat beribadah di malam tersebut. Dan keadaan seperti ini hanya terjadi pada malam Al-Qadar ini. Para malaikat banyak yang turun dan juga ar-ruh. Ar-ruh di sini artinya adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Karena Allah menamakan malaikat Jibril dengan ar-ruh al-amin. Ada juga yang berpendapat ar-ruh di sini, tanazzal malaikatu war-ruh. Ar-ruh di sini adalah sekelompok malaikat yang turun di malam tersebut, dinamakan ar-ruh. Nah, ada juga yang berpendapat seperti ini. Terus kenapa disebutkan ar-ruh secara khusus? Karena ar-ruh atau malaikat Jibril juga malaikat. Namun disebutkan di sini para malaikat turun dan malaikat Jibril juga turun. Disebutkan secara khusus malaikat Jibril karena malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia dari seluruh malaikat. Sehingga atofnya di sini adalah atful khas alal am, pengatofan yang khusus kepada yang umum. Karena untuk memuliakan malaikat Jibril tersebut alaihi salatu wassalam, sehingga disebutkan secara khusus tanazzalul malaikatu warruhu fiha min kulli amr. Para malaikat dan juga malaikat Jibril turun di malam itu biidni rabbihim, dengan izin Rabb mereka, min kulli amr, untuk mengatur segala urusan. Kemudian ayat yang terakhir, ayat yang kelima, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam tersebut salam, penuh keselamatan dan kesejahteraan. Hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, qauluhu taala salamun hiya. Salamun hiya, ai artinya salimatun min kulli afatin wa syarrin. Malam tersebut bersih dari setiap kekurangan dan setiap kejelekan. Jadi malam tersebut bersih dari setiap kekurangan, kejelekan dan kecacatan. Wadzalika likathrati khairiha, yang demikian karena banyaknya kebaikan di malam tersebut, sehingga dinamakan salam. Hiya salam, malam tersebut adalah salam, penuh kesejahteraan, bersih dari setiap kekurangan dan keburukan dan kejelekan. Hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Artinya kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, mubtadaha min ghurubi syams wa muntahaha tulu'ul fajr. Malam Lailatul Qadar itu dimulai sejak sejak terbenamnya matahari, mulai dari maghrib, dan berakhir ketika telah terbit fajar, ketika telah masuk waktu subuh. Nah. Jadi malam Lailatul Qadar itu dari maghrib sampai subuh. Dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Waqad tawattaratil ahadits fi fadliha. Telah banyak dan telah mutawatir hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan Lailatul Qadar. Bisa dicek dalam kitab-kitab hadis. Kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubus Sunan, ya, dan yang lainnya. Wa annaha fi Ramadan, dan bahwasannya malam Lailatul Qadar tersebut terjadi pada bulan Ramadan, bukan di luar Ramadan, tetapi di bulan Ramadan. Wa fil ashril awakhir minhu, dan dari Ramadan tersebut, ya, letaknya pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Nah, ada khilaf, ya, tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar setiap tahunnya, ya. Menjadi beberapa pendapat, ya, sangat banyak. Ada yang bilang, ada yang berpendapat malam Lailatul Qadar adalah malam pertama dari malam Ramadan. Ada yang bilang malam terakhir dari malam Ramadan. Ada yang berpendapat malam 17 Ramadan. Ada yang berpendapat malam ke-21. Ada yang berpendapat malam ke-23. Ada yang berpendapat malam ke-27, ya, dan seterusnya. Nah, dan yang paling rajih dalam permasalahan ini, ya, adalah pendapat yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar terjadi di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Nah, dan dari 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir dari malam-malam Ramadan, yang paling diharapkan terjadi padanya Lailatul Qadar adalah malam-malam ganjilnya. Sebagaimana kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, khususon fi autarihi. Terkhusus di malam-malam ganjilnya. Wahiya baqiyatun fi kulli sanatin ila qiyamis sa'ah. Dan malam Lailatul Qadar ini akan tetap ada setiap tahunnya sampai hari kiamat. Nah. Walihada kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'takifu wa yukthiru min at-ta'abbudi fil ashril awakhir min Ramadan raja'a Lailatul Qadar. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau beritikaf dan banyak beribadah di 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Karena beliau mengharapkan Lailatul Qadar. Kita katakan bahwasanya pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar terjadi di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah beritikaf di 10 pertengahan dari bulan Ramadan. 10 yang kedua dari bulan Ramadan beliau beritikaf. Kemudian jelaslah bagi beliau ternyata Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Maka beliau melanjutkan itikafnya, ya, sampai selesai Ramadan. Yani beliau beritikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Setelah itu tahun berikutnya dan tahun berikutnya beliau beritikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Jadi setiap bulan itikaf, beliau beritikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai beliau wafat. Nah, jadi setiap itikafnya di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, raja'a Lailatul Qadar, karena mencari malam Lailatul Qadar. Nah, Dan dari 10 hari terakhir dari bulan Ramadan tersebut, yang paling diharapkan terjadinya malam tersebut adalah malam-malam ganjilnya. Dari malam-malam ganjil yang ada, yang paling diharapkan adalah malam ganjil yang ke-27. Nah, malam ganjil yang ke-27 atau malam ke-27. Berdasarkan hadis yang sahih. Namun di sana ada hadis juga yang menyebutkan bahwa pernah terjadi Lailatul Qadar pada malam 21 dan pernah terjadi Lailatul Qadar pada malam 23. Artinya Lailatul Qadar bisa saja berpindah dari 27 ke malam-malam yang lainnya. Sehingga intinya jika seorang hamba ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan atau di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Nah. Baik, wallahu taala alam bisawab, selesai dari tafsir surat Al-Qadr. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadlu.